السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني أخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar Raja ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan zakat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', yang sampai pada perkataan muallif, wala zakata fi mali man 'alaihi daynun yuqisun nisab. Taqra' Syekh. Tayyib, bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wala zakata fi mali man 'alaihi daynun yanqusun nisab yunqisun nisaba walau kana al-mal zahiran wa kaffaratun kadainin. Dan tidak ada zakat dari harta dari seseorang yang memiliki hutang yang mengurangi nilai nisab, walau kana al-mal zahiran, walaupun harta tersebut zahir, nyata jelas. Al-mu'allif di sini mengatakan wala zakata fi mali man 'alaihi daynun yunqisun nisab, ini masih masalah syarat wajib zakat. Di sini beliau menjelaskan tidak ada zakat pada harta orang yang dia memiliki hutang yang utang itu bisa mengurangi nominal harta kurang dari nisab. Walau kana al-malu zahiran, sekalipun hartanya itu adalah harta yang zahir. Ya. Ada harta itu para fuqaha membagi pada dua bagian, ada al-mual batinah wa zahirah. Amwal zahirah, harta yang terlihat, seperti seorang memiliki sapi, kambing, hewan ternak. Ya. Orang lihat dia punya sapi sekitar 60, punya kambing bisa dihitung sekitar 100-an lebih. Dilihat, ya. Walaupun hartanya ini zahir, ya, atau dia orang melihat dia punya sawah 10 hektar, hasil panennya sekian ton, orang tahu bisa menghitung. Walaupun kelihatan seperti demikian, tetapi dia ada hutang, ya, yang sudah jatuh tempo dengan syarat sudah jatuh tempo. Umpamanya dia memiliki sapi sekitar 200 ekor. Kan setiap 30 terkena 1 ekor. Ya, harus kewajiban zakat ada sekian. Tetapi dia memiliki hutang sebanyak 1 miliar. Untuk beli tanah, umpamanya tanah tempat mengembalakan sapinya tadi sebanyak 1 miliar. 1 miliar tadi bisa habis sapinya sebanyak, yang 100 ekor tadi bisa habis sapinya sebanyak 80. Berarti tinggal lagi sapinya, kalau dibayarkan hutang berapa lagi tinggal? Tinggal 20 ekor. 20 ekor wajib sampai nisab? Tidak. Maka tidak ada kewajiban zakatnya. Ya. Ini pendapat jumhur para ulama. Wa kafaratun kadainin, dan kafaratnya bagi seperti hutang. Ya, dan kafarat juga sama seperti hutang. Kalau tadi hutang kepada manusia, sekarang hutang kepada Allah. Seperti kafarat zihar, orang yang mengucapkan kepada suaminya, anti zahri zahruki ka zahri ummi, punggungmu seperti punggung ibuku. Ada di sana kewajiban zihar, ya, memberi. Karena tidak ada perbudakan lagi, maka dia memberi makan 60 fakir miskin. Makanan 60 fakir miskin itu, kalau satu sok atau setengah sok per hari, berarti 30 sok. 30 sok, ya, satu wasak kewajibannya. Hasil panennya ada sekitar 5 seperempat wasak. sedangkan dia harus mengeluarkan hutang kafaratnya sebanyak berapa tadi? 30 sok atau 1 wasak. Berarti berkurang menjadi 4/4 wasak, lagi tinggal hasil panennya tadi. Maka sekarang kurang nisab atau tidak? Kurang nisab. Karena nisab 5 wasak. Maka tidak ada kewajiban dia berzakat. قال المؤلف رحمه الله وإن ملك نصابا صغارا إن عقد حوله حين ملكه. Dan apabila seseorang memiliki harta senilai nisab sigaran, kurang sigaran sigir ya najah sigiran kalau sigar, in aqada hauluhu hina malakahu, maka batal haulnya sampai dia miliki. Baik Syekh. Wa in manaka nisaban sigaran in aqada hauluhu hina malakahu. Kata, jika seseorang memiliki genap senisab itu dengan kambing yang kecil, kalau kambing, kalau sapi, sapi yang kecil, dia punya dia beli 30 ekor kambing. Kambing kan awal nisabnya 40. Ya. Nah, beranak 1, beranak 2, beranak 3 sampai 39. Keesokan harinya lahir satu lagi, kecil baru lahir kan ya, langsung 40 sekarang mulai nisab. Mulainya dimulai dari ina malakahu. Jelas Syekh? Yes. Ya. Semenjak itu walaupun lahirnya kecil sampai dia nisab. Artinya dia sudah dapatkan harta 40 kambing. Genap. Sampai setahun depan kambingnya tidak turun-turun dari 40, bahkan naik menjadi 60, maka wajib dia berzakat sebanyak 1 ekor kambing. Masyaallah. Masyaallah Syekh. Wa in naqasa an-nisabu fi ba'd al-hawl aw ba'ahu aw abdalahu bi ghairi jinsihi la firaran min az-zakat in qata'a al-hawl وإن أبدله بجنسه بان على الحول. Dan apabila nilai nisabnya berkurang pada sebagian haul, au ba'ahu, atau dia menjualnya, au abdalahu bi ghairi jinsihi, atau dia menggantinya dengan selain jenisnya, bukan karena berlari dari zakat, maka terputus haulnya. Dan apabila dia mengganti dari jenisnya, maka dimulai kembali perhitungan haulnya. Baik. Wa inna qasan nisab, tadi dia punya sudah punya satu nisab, anggap genap nisab tadi satu ekor tadi lahir yang kambing 40 itu pada satu Ramadan tahun 1439. Berarti kapan dia wajib zakat? Satu Ramadan 1440 tahun depan. Berkurang dari nisab sebagian tahun, ya, di bulan Syawal, masyaallah, di bulan Idul Adha, berarti Syawal, Zulqa'dah, 3 bulan setelah dia punya senisab tadi, dia berkurang dengan cara umpamanya 3 dia berikan untuk kurban, tinggal lagi 4 dari 37. Ya. Sekarang terputus nisabnya, terputus haulnya. Berarti nanti tunggu lagi sampai 40 umpamanya 40 di bulan Rabiul Awal 1440. Karena tadi di Zulhijjah sudah dia kurbankan. Baru pada saat itu dia menghitung mulai haul lagi. Terputus. Au ba'ahu, atau dijualnya. Berkurang dari nisab atau dia jual. Pada bulan Zulhijjah tadi harga lagi tinggi dan dia butuh uang. Dia jual sekitar 10 ekor, tinggal lagi dari 40 menjadi 30. 30 tidak sampai nisab, tidak ada kewajiban zakat. Au abdalahu bi ghairi jinsihi, atau ditukarnya dengan jenis lain. kambing kalau ditukar sapi sebanding berapa? 1:5 bisa? Nah, anggap 1:5. Kata dia, saya pengen juga lah ternak sapi. Nah, tukar 1:5. Sapi kan zakatnya kan 30 nisabnya. Kambing dia 40 tadi ditukar 5 menjadi sekarang 35. 35 kambing dan 1 sapi. Tidak ada kewajiban zakatnya karena tidak sampai nisab. Tapi dengan syarat la firaran minaz zakat. Bukan tujuannya lari dari zakat. Kalau tujuannya lari dari zakat, tadi pas satu Ramadan genap 40 ekor kambingnya. Terus 42, 43, 44, 50. Ramadan 1440 di bulan Rajab, di bulan Syaban, pertengahan Syaban, Masya Allah, dia jual 20 ekor. Ah, biar gak wajib zakat nanti. Hah? Atau ditukar dengan sapi 3. Ya. Maka kalau tujuannya lari dari zakat, tetap diambil. Tapi kalau bukan karena itu, memang karena kebutuhannya dia, ya, bukan tujuan lari dari zakat, inqata al-haulu, terputus haul zakatnya. Artinya terputus, nanti menghitung lagi di awal ketika sampai nisab lagi. Wa in abdalahu bi jinsihi bana 'alal hauli. Tetapi kalau dia ganti dengan jenisnya, maka dia lanjutkan haulnya. Tadi kan kita katakan sapi dan kambing tadi untuk ternak. Kalau sekarang sapi tadi dan maaf kambing tadi tujuannya untuk dagang. Dia bukan untuk ternak. Bedanya apa? Bedanya ternak, dia tidak akan jual sapinya kecuali karena butuh uang atau butuh daging, butuh makanan. Nah, ini bukan untuk dagang, berarti untuk ternak. Kewajiban nisabnya berbeda. Nisabnya adalah 40 ekor kalau yang ternak. Tapi kalau yang untuk dagang, apa arti dagang? Dia beli sapi 20, digemukkan dia, ketika harga naik menjelang Idul Adha atau menjelang Idul Fitr, langsung dia jual walaupun dia tidak butuh uang. Nanti dia beli lagi karena harga sedang tinggi, kan pedagang begitu. Pedagang membeli ya dengan tujuan untuk mendapatkan selisih antara harga beli dengan harga jual. Maka zakatnya bukan 40 ekor, tapi 85 gram emas. Anggap sekarang emas sekitar 600 ribu sekian, ya, dikali 85 sekitar 51 juta. Ya. Kambing anggap sekarang harganya 2 juta, 2 juta 500 atau 2 juta. 50 juta dibagi 2 juta berarti sekitar 25 ekor kambing. Seseorang yang memiliki 25 ekor kambing tujuannya untuk didagangkan, ya, maka wajib sudah sampai nisabnya. Berbeda tadi kambing yang untuk diternakan nisabnya sebanyak 40 ekor, tapi kalau untuk didagangkan nisabnya 85 gram emas. Tadi diuangkannya sebagian. Harta perniagaan dengan rupiah itu disatukan nisabnya karena dia sejenis. Karena tujuan dari harta perniagaan adalah uang. Ya. Umpamanya Anda seseorang memiliki rupiah sebanyak 30 juta rupiah. Kalau 30 juta rupiah enggak sampai nisab kan? Ya. Memang tidak sampai nisab, tapi dia memiliki emas sekitar 100 gram. Berapa berarti itu? 1000 gram 600 juta. 600 jutaan. Berarti 60 juta. 60 jutaan. Sampai ini sob berarti sudah. Nah, Ustaz. Anggap 10 gram. Nah. 10 gram berarti 6 juta. Tambah 30, 36. Belum nisab. Belum. Ya, tapi itu digabung itu. Dan dia memiliki kambing yang untuk didagangkan sebanyak 20 ekor. 20 kali 3 berapa? 6. Enggak, 3 juta kita katakan. Mana? 2 juta. Ya. 2 juta kali 20. 20 40 juta. 40. Digenapkan dengan 30 tadi sampai nisab. 36, ya. Jadi so. 76 sampai dia nisab. Nah. Ya. Digabung harta yang sejenis digabung. So. Ya. Wa in abdalahu bi jinsihi bana 'ala al-hawli. Ya, kalau kambing tadi tujuannya adalah untuk didagangkan dan dia tukar, dia jual sebagian, maka dia berbentuk uang sekarang, itu tetap haulnya sama antara kambing ini dengan uang tadi, bukan dipisah, kecuali yang kambing untuk ternak. Repot juga ternyata masalah zakat. Insyaallah. Baik, jazakumullah khair pada Ustaz yang telah memberikan penjelasan, dan insyaallah dari beberapa perkataan Syekh dalam kitab Zadul Mustaqni ini, dan insyaallah kita akan buka tanya jawab untuk memperluas pembahasan. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan zakat, kami persilahkan Pak di 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita terima via telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari Mubdillah di Mujota. Iya, silakan kamu. Dikeraskan suaranya. Iya, pertanyaan saya pertama ini Ustaz, bukan mengenai zakat. Ini sudah lama saya bertanyakan, cuma berusaha tembus. Begini Pak Ustaz, ada teman menanam panu, kasih modal orang 100 juta jual beli sawit Pak Ustaz. Baginya itu pengelola dia punya mobil, dikasih keluar dulu ongkos mobilnya sekitar 50 rupiah per kilo. Kemudian untungnya pengelola 100 rupiah per kilo, yang punya modal 50 rupiah per kilo Pak Ustaz. Pertanyaan saya, kalau ada kerugian bagaimana cara mengaturnya itu? Anggaplah kerugiannya 50 juta. Bagaimana cara penagihannya masing-masing untuk menanggung kerugian itu, Pak Ustaz? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam akad investasi, kalau seperti yang tadi, dia serahkan uang, kelolalah sendiri oleh kamu. Mau jual beli sawit, mau apa. Yang untuk biaya operasional, dia potong untuk biaya operasional. Yang tidak boleh diambil oleh pengelola adalah gaji. Tapi seperti mobil, truk, karyawan, itu kan biaya operasional. Memang dipotong dari modal. Dia belikan 100 juta, ya. Yang untuk gaji pengelola, yang berapa tadi? 500 per kilo dan sekian rupiah per kilo untuk pemilik modal, ya. Itu nanti ketika dibagi dengan persen, tidak boleh dengan nominal. Ya. Bagaimana maksudnya dibagi dengan persen? Biarkan jalan terus itu usaha jual beli. Dari 100 juta tadi di akhir tahun dihitung umpamanya sampai angka 500 juta. Ya. Dikeluarkan biaya operasional. Biaya operasional selama 1 tahun sekitar 100 juta umpamanya. Ya. Modal dikeluarkan 100 juta, biaya operasional 100 juta, keuntungan berarti 300 juta. Disepakati dari awal berapa pembagiannya? 50-50% kah atau 60-40? Kalau 60-40, kalau 50-50, tinggal dibagi 2, keuntungan 300 juta tadi, 100 juta untuk pemilik, 100 juta modal, 100 juta untuk pengelola. La qadar Allah, terjadi kerugian. Dan pengelola tadi sudah mengelola dengan cara profesional, tapi umpamanya sawit sedang hancur harganya dan lain-lain, ya, sehingga terjadi kerugian dari 100 tadi sudah naik menjadi modal 100 ditambah untung 300 menjadi 400. Mereka mengatakan kita lanjutkan tahun depan, tapi dengan modal sekarang 400 juta, ya. Dan yang 400 ini murni milik investor. Pengelola mengambil bagiannya 150 juta tadi untuk biaya hidupnya segala macamnya. Karena selama setahun tadi kan dia tidak dapat gaji. berarti dia mengelola, berarti dia hutang mungkin ke sana ke sini. Ya. Maka 150 ditambah dengan 100 tadi, ditambah lagi modal dia yang lain, kata investornya sekarang modal 400 juta. La qadarallah, tahun depannya terjadi kerugian. Ya. Setelah biaya operasional keluar, ya, dipotong biaya operasional 100 juta dan modal yang 400 tadi tinggal lagi 200. Maka si pemilik modal berkurang uangnya 400 menjadi 200. Si pengelola yang tahun kemarin dapat 150 juta, tahun ini dia dapat 0. Jangan katakan dia enggak rugi, rugi dia. Rugi dia 150 juta. Si investor rugi 200 juta. Ya. Maka seperti itu tidak boleh si pengelola menanggung kerugian sebanyak 200 juta tadi, deh saya tombokin lah biar modal kamu kembali menjadi 400. Kalau seperti itu batal akadnya menjadi riba dan tidak boleh. Alhamdulillah, demikian alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dan semoga menjadi wawasan bermanfaat bagi kita. Barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan yang kedua, silakan di 0218236543 kami angkat kembali. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Pak Adi dari Riau nih, Pak. Silakan, Pak Adi. Nah, saya mau tanya masalah simpanan gitu ya, atau tabungan. Kita punya tabungan katakan tahun ini ada 100 juta. Tapi tahu-tahu tahun depannya sudah mencapai 500 juta misalnya. Nah, ini zakatnya apakah kita diambil dari tabungan yang terendah yang 100 juta atau yang 500 juta di akhir gitu? Selama 1 tahun tadi tidak pernah turun di bawah 50 juta, Bapak? Tidak. Kalau tidak nisab gitu, tetap di atas nisab gitu. Kalau tidak tetap keluarkan 500. Oh, jadi berarti dari tabungan yang tertinggi ya? Pada hari akhir jatuh haul. Iya, betul. Ya. Jadi dia setiap orang kan haulnya berbeda, Pak Ardi. Iya. Ya, umpamanya Pak Ardi memiliki uang 85 gram, senilai 85 gram emas itu tanggal 1 Muharram tahun ini. Iya. 1 Muharram tahun depan, sekitar 5 bulan, 4 bulan lagi, tahun Muharram, satu malam tahun depan, lihat di waktu itu berapa saldonya. Umpamanya sampai 500 juta. Dan selama rentang tahun tadi tidak ada turun di bawah satu nisab. Tidak. Maka keluarkan zakatnya 100 juta kali 2,5% atau dibagi 40, berarti 2.500.000 rupiah. Jadi nisabnya dari tabungan yang terendah ya, Ustaz? Nisabnya kalau tabungan terendah tidak pernah turun. Kalau pernah turun dia putus haulnya, nanti buat haul baru lagi. Ya, ini katakan sekarang ini tabungannya tidak pernah turun daripada haul, tetap di atas haul gitu. Iya, berarti zakatnya yang dikeluarkan dari saldo pada tanggal 1 Muharram tadi sampai angkanya 500 juta, berarti 500 juta. Atau berarti sampai tadi saya 100 juta saya katakan. Atau sampai 1 miliar. Berarti ya, zakatnya 25 juta. Berarti dari tabungan tertinggi ya, berarti? Bukan tabungan tertinggi. Kalau tertinggi itu umpamanya di bulan Ramadan 1 miliar. Oh iya. Tapi kemudian itu kan belum wajib zakat. Iya. Wajib zakatnya kan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan setelah itu. 3 bulan setelah itu turun saldo Anda menjadi 500. Iya. Kewajibannya bukan di 1 miliar, bukan di 100 juta, tapi di 500 juta. Saldo pada waktu haul tadi. Oh gitu, ya. Jelas sekarang Pak Ardi? Ah, jelas Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Ardi di Riau, barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan kembali yang ketiga, silakan di 0218236543. Ya, kita terima kembali, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Ibu Sasa di Malang. Silakan Ibu. Ini Pak, saya mau nanya. kalau zakat gaji bulan itu ada zakatnya Pak ya? Tidak ada zakat dari al-ujur wa rawatib wal-ujur al-mihan hurriyah. Ini yang dikatakan oleh para ulama yang tergabung di AIV, yaitu para ulama dunia yang membuat tentang standarisasi keuangan, lembaga keuangan syariah, termasuk ada standar zakat yang berpusat di Bahrain. Mereka mengatakan la tajibuz zakah alal ujur wal rawatib, tidak ada wajib zakat dari gaji dan upah dari si pekerjaan, tapi kewajiban zakatnya mengikut kepada zakat uang seperti biasa, zakat uang emas dan perak, bukan pada saat diterima gaji dikeluarkan 2,5%, tidak ya. Tetapi ini dia hasil keputusan para ulama dunia. Tetapi ketika terima gaji pertama, berapa gaji pertama? 100 juta umpamanya, alhamdulillah sampai nisab ya. Tapi kebutuhan biasanya lebih besar dari itu. Anggap kebutuhannya sekitar 60 juta ya. Berarti di bulan kedua uangnya tinggal 40, kurang nisab. In qata al-haul, putus haul. Di bulan dua nanti dapat lagi dia gaji 100 juta lagi, 100 tambah 40 sampai nisab ya. Terpakai umpamanya 50, masih sekitar 90. Ini masih nisab. Berarti bulan kedua tadi menghitung haul. Mulai menghitung haul. Mulai menghitung haul juga belum wajib zakat dikeluarkan 2,5%. Biarkan ini terus sampai tahun depan. Tadi berarti tahu Anda di bulan kedua dari gaji, di bulan ketiga dari gaji umpamanya mulai bekerja Januari, Februari, Maret. Berarti hitungan haulnya 1 Maret. Konversikan 1 Maret tadi ke bulan Qomariyah. Karena semua kewajiban zakat hitungan haulnya adalah dengan Hijriah. Hijriah, Qomariyah, Qomariyah. Bukan dengan Masehi. Umpamanya konversikan jatuh pada tanggal 10 Rabiul Akhir. Biarkan sampai tahun depan 10 Rabiul Akhir tahun depan ya. Alhamdulillah saldo Anda umpamanya sampai 2 miliar. Berarti 2 miliar dikali 2,5% keluarkan zakat 50 juta rupiah. Tapi la qadar Allah keumpamanya bukan 2 miliar yang terkumpul, tapi yang dari 140 juta tadi berkurang ya, walaupun masuk lagi 100 juta, tapi kebutuhan ternyata banyak terus saja. Ya, tinggal lagi sekitar 100 juta. Berarti tetap 100 juta yang Anda keluarkan zakatnya. Ya, bukan dari 1 miliar yang terkumpul sepanjang tahun tadi. Ya. Ini menurut IOV dan ini yang dipilih oleh para ulama dunia seluruhnya dalam muktamar zakat yang pertama di Kuwait pada bulan Syakban tahun 1404 Hijriah. Ya. Adapun yang dipilih oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, beliau mengatakan tidak ada kewajiban zakat. Kewajiban zakat bagi orang yang terima gaji, gajinya itu kurang dari 1 nisab. Kalau gajinya cuma 10 juta sebulan, tidak ada kewajiban zakat pada saat itu. Beliau mengatakannya tidak pakai haul iya, tapi bagi gajinya di atas nisab. Kalau terima gaji 70 juta ya, kata beliau, itu diperkirakan berapa kebutuhannya. Andai kebutuhannya sekitar 10 juta, berarti masih ada 60. Dia zakatkan dari 60, bukan juga 70 ya. Maka pendapat yang mengatakan dan dihitung sekarang zakat nisab 50, 50 dibagi 12, jadi sekitar sekian juta, 4 juta. Gaji 4 juta wajib zakat. Maka ini adalah pendapat yang saya tidak bertemu referensi ulama yang mengatakannya. Tidak ulama sendirian seperti Al-Qardawi, Dr. Yusuf Al-Qardawi, juga tidak seperti ijma' para ulama dunia di Kuwait pada tahun 1404 Hijriah. Ya. Karena dalam kenyataannya orang dengan gaji 4.700, istrinya satu, anak yang paling tuanya sedang mengambil spesialis kandungan di Universitas Indonesia. Dia membiayai, orang tuanya membiayai. Ya. Kemudian satu anaknya cacat, ya, berkebutuhan khusus, butuh pendamping. Uang 4.700.000 itu tidak cukup, ya, untuk menggaji untuk uang kuliah anak nomor satu dengan anak yang cacat tadi. Ya. Belum lagi anaknya di pesantren 3. Ya, dia harusnya wajib menerima zakat, bukan dipotong zakat gaji dari 4.700.000 tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khair. Demikian Umi yang bertanya, barakallahu fik. Dan ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang masuk oleh pesan singkat terkait dengan zakat yang dikeluarkan setiap bulan, jadi dipotong dari gaji. Demikian. Dan maaf, saya lanjutkan lagi Ustaz sebentar. Dan mohon maaf saya, ini kalau belum sampai nisab berarti belum cukup rukun dan syaratnya. Nah, bila dia keluarkan walaupun dengan niat zakat, maka tidak sah. Sama dia niat sholat zuhur jam 10 duha, sah? Tidak sah, karena syarat belum terpenuhi. Karena syarat belum terpenuhi itu masuknya waktu zuhur dengan tergelincirnya matahari. Tetapi dia gajinya sampai 70 juta, dia niatkan zakat, dan dia tahu zakat itu di akhir tahun setelah sisa uang yang tersisa, tapi dia ingin mendahulukan zakat, itu boleh terhitung zakat. Ya, karena ada hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika negara di waktu itu membutuhkan biaya perang yang besar untuk membeli peralatan perang, maka Rasulullah mewajibkan kepada para sahabat yang kaya untuk membayar zakat mereka setahun, dua tahun, bahkan tiga tahun ke depan. Itu yang beliau minta kepada Al-Abbas, sehingga terkumpul dana yang cukup besar yang dibutuhkan oleh negara. Ya, begitu Rasulullah mengatur negara. Rasulullah tidak berhutang ke World Bank atau IMF dengan cara riba untuk menutupi defisit anggaran negara, tapi meminta kepada warga yang sudah wajib zakat untuk memajukan zakatnya 3 tahun, 4 tahun ke depan. Ya. Dan ini cara bagus untuk mengatasi kekurangan anggaran, baik mengelola negara, mengelola perusahaan, mengelola sekolah dan segala macam yang memberikan jasa pengelolaan. Ada salah seorang ikhwah yang bertanya juga dari daerah, mereka menanyakan bahwa mereka mengelola sekolah dan butuh biaya untuk membebaskan lahan untuk perluasan sekolah. Ya, mereka menanyakan bagaimana kalau pinjam kemari, pinjam ke sini. Ya, apa harus pinjam-pinjam? Seperti Rasulullah memajukan zakat, kenapa Anda tidak majukan uang bayaran sekolah? Nah, dengan diberikan potongan. Seperti akad salam jadinya, insyaallah. Ya. Kalau hanya kewajiban bayar sekolah satu anak 1 juta per bulan kali 12 juta, bagi yang memajukan di awal tahun karena sekolah butuh biaya besar, diberi potongan 10% umpamanya. Terkumpul saja umpamanya 100 anak dikali 100 juta sudah berapa? Ya, insyaallah. 10 miliar terkumpul dari. Bisa mau bikin apapun juga. Bukan dengan cara berhutang, dengan riba mengelola sesuatu yang bisa dicarikan solusinya dengan syar'i. Jazakumullah khairan, barakallahu fik. Demikian ada tambahan faedah dari jawaban yang disampaikan bagi para pendengar, barakallahu fikum. Kemudian kami angkat satu penelpon yang berikutnya sebelum kami angkat dari pesan singkat, ya. Silakan, satu penelpon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Ibnu, lagi di perjalanan di Jakarta. Silakan, Ibnu, fadhol. Ya, Ustaz, saya mau bertanya terkait dengan zakat sawah, ya. Jadi saya punya sawah. Yang pertama yang saya masih ragu itu terkait dengan pembagian hasil. Jadi sawah tersebut ada yang mengelola orang lain, gitu ya. Sawahnya itu dia dari aliran air dan dari hujan. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya listrik segala macam. Kemudian saat ini itu jadi kalau misalnya Pak panen per 4 bulan sekali dibagi dua saja gitu, antara saya yang punya sawah dan yang mengelola. Apa itu benar? Benar, kalau Anda setuju. Anda setujunya dibagi dua, ya alhamdulillah. Iya. Oke. Okay. Kewajiban zakat pada hasil bagian masing-masing. Pada hasil bagian masing-masing. Bagian Anda berapa biasanya? Berapa kilo? Biasanya per 4 bulan itu sekitar 2 karung beras ya. Hasilnya? Iya. Berapa kilo berarti kilo. Sekitar 200? 200 kiloan. 200 kilo tidak ada kewajiban zakat, alhamdulillah. Per 4 bulan itu. Jadi kalau setahun kan berarti waatu dia maaf kalau kalau hasil sawah bukan per tahun hitungannya. Tapi per panen. Per panen. Waatu haqqahu yauma hasadi. Berkeluarkan haknya pada saat panennya. Iya. Kalau panennya kurang dari satu nisab yaitu 5 wasak, sekitar berasnya sekitar 700 kilo bila kurang ya, maka tidak ada kewajiban zakat. Oke. Jazakallahu khairan ibnu, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, apakah dana zakat bisa digunakan untuk pembebasan tanah sekolah? Jazakallahu khair. Allahu barik fik. Dana zakat untuk pembebasan tanah sekolah. Ini berarti sekolahnya milik yayasan. Tidak disebutkan, Ustaz. Iya, kalau sekolah negeri enggak mungkin membebaskan sekolah negeri dengan uang zakat. Karena sekolah ini milik pemerintahan. Baik. Milik yayasan. Bahwa di antara mustahik zakat yang berhak menerima zakat ya jelas. Qara ul masakin ya. Kalau dimasukkan ke dalam fisabilillah tidak masuk dia. Karena dimaksud dengan fisabilillah ya adalah perang di jalan Allah untuk kebutuhan biaya peralatan perang. Perang pasti biayanya mahal. Satu peluru saja harganya berapa? Satu, apalagi satu peluru kendali, satu rudal yang dijatuhkan. Misalnya miliaran harganya satu unit itu. Ya. Harganya mahal. Itu yang dimaksud dengan fi sabilillah. Adapun untuk buat sekolah tidak termasuk. Ya. Akan tetapi kalau memang sangat dibutuhkan dan tanpa gedung sekolah tadi, maka proses belajar dan mengajar tidak menjadi lancar, ya bisa dimasukkan. Tapi bila Anda membutuhkan, bila bisa dengan cara yang lain seperti yang saya katakan tadi, tidak perlu dengan zakat. Diminta bayaran kepada orang tua yang memiliki kemampuan cukup untuk membayarkan di awal tahun ketika butuh untuk setahun ke depan. Enggak cukup juga 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan zakat, saya mendapatkan fasilitas pinjaman lunak untuk kepemilikan rumah dari perusahaan tanpa riba dan pelunasannya dengan cara memotong gaji bulanan selama sekitar 7 tahun. Dalam masa periode itu, saya memiliki tabungan yang sudah melewati nisab dan haul. Apakah sudah wajib bagi saya membayarkan zakat atau menunggu sampai hutang lunas? Baik. Utang jangka panjang ya itu tidak mengurangi nisab. Nah. Karena dia jangka panjang. Berapa tahun? Tidak 5 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Kecuali kalau Anda ingin percepat. Ya. Anda punya uang 50 juta tadi lebih sampai nisab dia, tapi Anda yang cicilan tahun yang berjalan sudah dibayar. Nah. Tapi masih ada tahun ke depan, namanya ada 4 tahun ke depan yang belum dibayar. Nah. Ada uang sekitar 100 juta. Kalau Anda bayarkan 60, berarti tinggal 40 lagi kan ya? Iya. Tidak sampai nisab. Nah. Tidak ada kewajiban zakat. Anda katakan kepada penjual rumah tadi, ini saya majukan hutang saya di depan, ya, sehingga tidak ada zakat. Tapi bila tidak Anda bayarkan, berarti Anda punya uang. Nah, tidak, berarti tetap membayar zakat. Tetap, alhamdulillah. Baik, demikian pendengar yang bertanya. Ya, jelaskannya mengenai hutang jangka panjang ini, hutang kredit mobil yang tapi yang halal, nah, dan lain-lain. Seperti itu caranya. Kalau umpamanya dibayarkan di depan mengurangi nisab, tentu tidak ada kewajiban zakat lagi. Tapi kalau tidak dibayarkannya, ya, berarti cicil, ada uang dengan cicilan yang belum jatuh tempo, belum kewajiban dia untuk membayar. Baik. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara perhitungan zakat amwal, zakat mal, investasi saham di perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan? Seseorang memiliki saham di perusahaan yang bergerak di bidang jasa, mau kesehatan, pendidikan, ya, lain-lain. Yang penting jasa-jasa yang halal. Maka ketika jatuh haul zakat dia, kan setiap orang berbeda haul zakatnya. Itu yang telah pernah kita jelaskan, dan ini hikmah Allah Azza wa Jal. Ya. Ketika jatuh haul zakat Anda tadi, umumnya satu Syawal. Ketika satu Syawal, Anda lihat laporan keuangan dari perusahaan tadi. Berapa persen, berapa uang tunainya. Umumnya keluar kas uang tunai, ya, sebanyak 1 miliar rupiah. Anda punya saham di sana berapa persen? Umpamanya 10%, berarti Anda memiliki uang di sana sebanyak 100 juta rupiah. Digabung dengan tabungan lain sampai 200. Dan lihat di laporan keuangan tadi, perusahaan ada hutang yang sudah jatuh tempo atau tidak yang belum dibayar. Bila tidak ada, itu kas uang tunai sudah bersih umpamanya, ya, maka 100 jutanya dikali 2,5% tetap Anda zakatkan. Jelas cara menghitungnya. Itu kalau bergerak di bidang jasa. Tapi kalau bergerak di bidang niaga perusahaannya, maka yang dihitung bukan uang tunai saja. Dihitung barang yang dijualkan pun dihitung. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Dan kami akan kembali pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kami memberikan zakat harta kepada orang tua yang dalam keadaan miskin? Jazakallahu khair. Allahu barik fiik. Para ulama menjelaskan bahwasanya zakat tidak boleh diserahkan ke usul dan furu'. Kepada orang tua sendiri, orang tua kandung, bapak, ibu, kakek, nenek dari bapak, bapak dari bapak Anda, ibu dari ibu Anda, dan seterusnya ke atas. Dan kepada furu', anak Anda, cucu Anda, cucu dari cucu, anak dari cucu, seterusnya. Ini tidak boleh, karena ini kewajiban. Kalau Anda berikan zakat kepada mereka, berarti kewajiban Anda akan berkurang mengambil manfaat dari zakat. Ya, umpamanya biasanya Anda memberikan nafkah kepada anak dan istri dan orang tua dalam sebulan itu dari gaji, Anda gaji punya 10 juta, 5 juta buat mereka. Kemudian Anda punya ada kewajiban zakat sebanyak 50 juta. Lalu Anda katakan, "Nih 50 juta zakat untuk kalian." Berarti 10 bulan saya enggak ngasih nafkah, ya. Sudah dapat uang 50 juta. Ini tidak boleh, ya. Ini haram hukumnya memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi, anak, istri, orang tua, kakek, dan seterusnya. Kecuali dalam satu keadaan. Ini pengecualian. Ya. Apa itu? Umpamanya, kalau dia selama ini bapaknya alhamdulillah bisa mandiri, orang tuanya mungkin punya kontrakan atau punya hasil sawah, hasil ternak sebelumnya yang ada, sekarang sudah menikmati hasil di usia lanjut begitu. atau ada juga abang Anda, kakak Anda, atau saudara-saudari Anda yang membantu biaya hidup orang tua. Ya. Qadarallah. Anda terkadang juga ikut membantu. Qadarallah. Ketika itu orang tua butuh biaya agak besar, namanya mungkin biaya berobat atau biaya lain-lainnya yang kebutuhan primer. Ya. Tapi keluarga yang lain enggak ada yang mampu membantu, kondisi mereka juga sedang susah. Dan kondisi keuangan Anda pun juga sedang susah, tapi Anda ada zakat. Ya. Zakat tadi bisa meringankan beban orang tua. Dalam hal ini pengecualian. Tapi kapan pengecualian itu? Setelah melihat kondisi yang tadi. Tidak langsung diserahkan. Kalau langsung diserahkan, khawatir masuk dalam zakat yang tidak sah. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Satu pertanyaan pesan singkat terakhir kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita Ustaz memberikan zakat untuk pembangunan masjid karena pengurus masjid berhutang, Ustaz? Jazakumullah khair. Allahu barik. Dia pengurus masjid berhutang untuk masjid. Bolehkah dia mendapatkan zakat? Zakatnya untuk membayarkan hutang. Untuk membayarkan hutang masjid atau pengurus hutang masjid. Wallahu ta'ala, dia tidak termasuk dalam fisabilillah. Ya akhi, terkadang kaum muslimin itu tidak mengerti maqasid syar'iyyah, tujuan Allah mensyariatkan untuk membangun masjid. Banyak di antara mereka bermudah-mudahan dan bahkan bersusah-susah untuk membiayai wasilah, tapi tidak mengerti maksud tujuannya. Tujuan masjid didirikan untuk apa? Bukan untuk megah-megah dengan bangunan dan segala macam, bukan. Karena kita lihat Rasulullah tidak pernah meninggalkan mahligai, bangunan yang luar biasa. Yang ditinggalkan beliau para sahabat ridwanullah alaihi majma'in yang menyebarkan Islam sampai ke negara kita ini. Dengan keterbatasan transportasi di waktu itu, jarak sekitar 9000 kilo sampai agama Allah ke negeri kita. Ya. Tetapi yang meninggalkan gedung yang luar biasa, peninggalan bersejarah, umumnya bukan Islam. Piramid Fir'aun itu peninggalan Fir'aun. Anda lihat candi-candi di Indonesia luar biasa, itu peninggalan bukan non-muslim. Kalau Islam, lihat Masjid Rasulullah SAW, itu tidak ada lagi sudah. Rasulullah tidak meninggalkan masjid sebagai mahligai. Ya, dan bahkan Rasulullah mengatakan tanda-tanda hari kiamat bahwa manusia berbangga-bangga, bermegah-megahan dengan masjidnya. Hilang maksud tujuan daripada didirikan masjid untuk mengajarkan syariat Allah, menjadi berbangga-bangga dengan kemegahannya. Bukan berarti tidak boleh. Untuk meminimalkan kebutuhan boleh, tetapi bukan tujuan sampai berhutang untuk dari zakat, mengambil zakat untuk hal tersebut dengan cara mengelabui. Kan pada dasarnya zakat tidak ada untuk masjid, zakat untuk fakir miskin. Dan ini dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika Sadanatul Ka'bah. Umar bin Abdul Aziz ketika dia menjadi khalifah, ketika DKM Ka'bah, anggap DKM namanya Sadanatul Ka'bah, DKM Ka'bah membutuhkan biaya untuk kiswah penutup Ka'bah yang hitam. Itu bukan murah, mahal itu, karena ditenun dan tulisan itu disulam dengan benang emas. Ya, begitu dari zaman dahulu Sadanatul Ka'bah. Minta biaya besar. Apa yang dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz? Karena beliau tahu tujuan maksud daripada Islam. Kata beliau, demi Allah, saya tidak akan berikan Ka'bah baju sampai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya pakai baju. Masyaallah. Bila masih ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang butuh baju dan belum dia terima baju, belum dapat pakai baju, Ka'bah tidak akan pernah saya kasih baju. Karena Ka'bah batu. Mau pakai baju, enggak pakai baju, enggak kedinginan dia. Bila umat Muhammad SAW kelaparan, kedinginan, enggak pakai baju atau atau dalam kedinginan, maka dia adalah manusia yang bertanggung jawab pemerintahnya. Masya Allah. Ya. Maka kalaulah kaum muslimin kembali kepada maksud dan tujuan masjid, Rasulullah SAW membangun masjidnya dengan tiang pelepah kurma, atapnya kalau hujan air masuk. Bukankah itu yang kita baca dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang Rasulullah SAW sujud di bulan Ramadan dan hujan dan muka beliau basah sujud di atas lumpur. Ya, ma'ruf hadisnya. Ini menunjukkan apa? Masjid beliau tidak ada atap, dengan daun-daun kurma saja seperti itu. Ya, tapi yang keluar dari sana para sahabat. Tapi lihat sekarang masjid subhanallah luar biasa di daerah-daerah, tapi dengan cara yang memalukan, meminta-minta di tengah jalan, menyebabkan jalanan menjadi macet, melanggar hak manusia. Kemudian bangun masjid, bangun megah, tetapi di kiri kanannya banyak fakir miskin. Banyak fakir miskin yang harusnya lebih penting, karena Islam adalah agama yang mementingkan manusia, bukan bangunan. Kalau sudah tidak ada fakir miskin di sana lagi, sudah terpenuhi kebutuhan mereka, pakaian mereka, kebutuhan mereka, masih punya uang banyak Anda, ya, secara pribadi, ingin Anda bangun dengan wakaf tadi masjid yang bagus, terserah Anda. Wallah ta'ala. Apalagi sekarang ini tujuannya ingin menggerogoti zakat untuk bangun masjid. Kasihan, hilang maksud tujuannya ya, akhi. Allah barik. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Dan ini merupakan faedah dan jawaban yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan nasihat bagi seluruh kaum muslimin terkait dengan maqasidus syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semua. Dan ini menjadi pertanyaan dan jawaban kami terakhir di kesempatan pagi yang berkah ini, dan sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Semoga kaum muslimin, kaum muslimat mengeluarkan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla, tentu dengan mempelajarinya dan memberikannya sesuai dengan maksud tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini tidak bermudah-mudah menggampang-gampangkan urusan dan mengeluarkannya, ya, yang menurut logika dia berguna tanpa tunduk kepada nas syar'i yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu wali taufiq.